Lalu beliau bersabda kepadaku. Maksud di belakang di sini adalah dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dan itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Ada beberapa sahabat yang dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini menunjukkan ketawadhu'an, kerendahan hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, yang sebagai seorang Sayyidul Mursalin, kemudian sebagai seorang Imamul Muttaqin, akan tetapi tetap saja beliau mau membonceng para sahabatnya radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, "Hadzal hadits yatadhammanu wasaya 'azimah wa qawa'id kulliyah min ahammi umuriddin." Hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang agung dan kaedah-kaedah dasar yang umum dari perkara-perkara penting agama. Jadi hadis ini agung wasiat, karena di dalamnya terdapat wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, dan di dalamnya terdapat kaedah ataupun fondasi-fondasi dasar yang umum penting untuk agama. Hatta qala ba'dul ulama, sampai sebagian ulama di antaranya Abdurrahman Ibn al-Jawzi rahimahullah, di dalam kitab beliau Sayyidul Khatir mengatakan, tadabbartu hadzal hadis, aku mentadabburi, memikirkan dengan matang hadis ini, fa adhasyani, maka membuat aku takjub, wa kittu atish, dan hampir saja aku terbang, fa wa asafa minal jahli bihadzal hadis wa qillati tafahumi li ma'na, alangkah sedihnya terhadap kebodohan dari hadis ini dan sedikit pemahaman terhadap maknanya. Artinya orang yang tidak mempelajari hadis ini sangat sangat rugi. Sangat sangat rugi. Orang yang sedikit pemahamannya terhadap hadis ini sangat tidak mumpuni ilmunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, wahai anak kecil, aku mengajari engkau beberapa ucapan. Atau ucapan di sini maksudnya adalah beberapa prinsip hidup, beberapa pelajaran. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, gulam adalah anak yang berumur dari umur 0 sampai sebelum 10. 0 sampai sebelum 10. Intinya anak kecil, aku mengajari engkau beberapa pelajaran. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Artinya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Penulis di sini mengatakan, imtathil awamir Allah wajtanib nawahiyah yahfazka fi dunyaka wa akhiratak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya, kerjakanlah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu di duniamu dan di akhiratmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah wasiat yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga hukum-hukum Allah termasuk daripada amalan yang mendatangkan ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Qaf ayat 32-33. Hadza ma tu'adun likulli awabin hafiyun. Yang artinya inilah yang dijanjikan untuk kalian bagi siapa saja yang kembali kepada Allah dan menjaga. Hafiz di sini artinya menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini berarti menjaga, jagalah Allah maksudnya adalah bukan berarti kita sebagai makhluk menjaga Allah yang khaliq, bukan. Tetapi menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan sudah saya sebutkan tadi, menjaga larangan-larangan Allah ataupun menjaga Allah Subhanahu wa taala ini termasuk amalan yang mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma tu'adun li kulli awabin hafiz. Inilah surga yang dijanjikan untuk kalian bagi siapa saja yang kembali kepada Allah dan menjaganya. Termasuk hal yang wajib untuk dijaga adalah menjaga perintah sholat. Termasuk hal yang wajib untuk dijaga adalah menjaga perintah sholat. Menjaga perintah sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238. Allah memakai kata-kata menjaga. Hafizu 'alash-shalawati was-salatil wusta. Jagalah selalu salat-salat dan salat pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjaga salatnya. Memuji orang-orang yang menjaga salatnya. Seperti misalkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 34. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang terhadap salatnya selalu menjaga. Ya, di sini. Jadi menjaga secara umum, menjaga Allah secara umum maksudnya adalah menjaga perintah-perintah Allah untuk dikerjakan dan menjaga larangan-larangan Allah untuk dijauhi. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat kata-kata menjaga. Di antaranya adalah menjaga sholat. Maka berarti anak-anak pun juga diajarkan untuk selalu menjaga sholat, ya, menjaga sholat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang menjaga sholatnya di dalam surat Al-Ma'aj sebagai orang-orang tanda atau sifat orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahu Allah an yudkhilahu al-jannah." Siapa yang selalu menjaganya, nya di sini salat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji untuk orang tersebut memasukkan ke dalam surga. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memiliki di sisinya janji untuk orang tersebut memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini contoh menjaga yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang menjaga salat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Man hafaza 'alayhinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Barang siapa yang selalu menjaganya, yaitu sholat-sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak bahwa siapa yang menjaga sholat, maka niscaya dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada penjagaan yang dianjurkan, dan ini termasuk daripada menjaga Allah, adalah menjaga diri dalam keadaan bersuci. Menjaga diri dalam keadaan bersuci. Sebagaimana firman Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu 'alal wudhu'i illa mu'min. Tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wudu adalah semestinya selalu dijaga, dan termasuk daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kapan batal berwudulah, kapan batal berwudulah. Bahkan di dalam agama Islam ada istilah tajdidul wudu, yaitu memperbaharui wudhu. Meskipun tidak batal, tetapi karena ingin mengerjakan sholat wajib, maka diperbolehkan untuk memperbaharui wudhu. Dan ini bukan bermudah-mudah ataupun membuang-buang air, tidak. Tetapi ini termasuk syariat Islam. Mohon yang tidur dibangunkan. Maju, Pak, biar tidak ngantuk. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk dari hal yang patut dijaga adalah janji. Nah, ajarkan kepada anak-anak kita, termasuk menjaga Allah adalah menjaga janji. Termasuk menjaga Allah adalah menjaga janji. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Wahfadhu aimanakum. Jagalah janji-janji kalian. Dan ini sering terjadi di antara manusia. Ya, sering terjadi di antara manusia dan sering diremehkan janji-janji ini. Maka ajarkan kepada anak-anak kita agar menepati janji. Jika sudah berjanji, maka janji tersebut adalah hutang yang wajib dibayar. Dan hutang kepada manusia lebih besar, lebih berat urusannya. Karena kalau seandainya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakannya. Tapi kalau hutang kepada manusia, maka dia harus menunaikannya. Kalau tidak, nanti dia berurusan di akhirat. Termasuk dari menjaga adalah menjaga Allah, yaitu menjaga hukum-hukum Allah, yaitu menjaga kepala dan juga perut. Menjaga kepala dan sekitarnya, perut dan sekitarnya. Maksudnya kepala dan sekitarnya, maksudnya lisan, mata, telinga. Kemudian perut dan sekitarnya maksudnya adalah kemaluan. Karena dengan menjaga dua hal ini, maka seseorang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-istihya'u minallahi haqqal haya' an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa tahfadha al-batna wa ma hawa. Yang artinya malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dengan cara kamu menjaga kepala dan sekitarnya, lisan, mata, dan telinga, dan menjaga perut dan sekitarnya, yaitu kemaluan. Cuma hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis, ya, dilemahkan oleh para ulama hadis. Di antaranya yang melemahkan adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah, karena di dalamnya ada seorang perawi yang lemah, yaitu As-Sabbah bin Muhammad Al-Bajali Al-Ahmasi Al-Kufi. Dia seorang perawi yang lemah. Tetapi secara umum benar maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperhatikan mata, pendengaran, telinga, mata penglihatan, telinga pendengaran, dan lisan, serta hati, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 235. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, setiap mereka akan ditanya tentangnya. Nah, ini termasuk daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana menjaga Allah, di antaranya menjaga pandangan, penglihatan, penglihatan, pendengaran dan lisan. Di antaranya juga menjaga kemaluan. Termasuk daripada menjaga ini adalah menjaga makanan-makanan dan minuman-minuman. Jangan memakan hal yang diharamkan dan meminum hal yang diharamkan. Ini termasuk daripada menjaga perut. Ya, menjaga perut. Karena tadi kan hadisnya meskipun lemah tapi maknanya sahih, menjaga kepala dan yang sekitarnya, menjaga perut. Termasuk menjaga perut dan sekitarnya adalah kemaluan, dan juga menjaga perut itu sendiri dari makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menjaga lisan dan kemaluan dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man hafiza ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah. Siapa yang menjamin di antara dua jenggotnya, yaitu maksudnya adalah lisannya, dan siapa yang, saya ulangi, siapa yang menjaga sesuatu yang di antara dua jenggotnya, yaitu maksudnya lisannya, dan siapa yang menjaga sesuatu yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka niscaya ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan kepada anak-anak kita agar jaga lisan, tidak suka mengumpat, tidak suka mencaci, tidak suka mencela. Ajarkan anak-anak kita jaga lisan, tidak suka berkata kasar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahishil bathi." Bukanlah orang yang beriman itu suka mencaci, melaknat dan berkata kasar dan kotor. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil yang menunjukkan bahwa seseorang diperintahkan untuk menjaga perut dan sekitarnya, dan sekitarnya yang sudah kita sebutkan tadi adalah kemaluan, ya, yaitu hadis riwayat Quran surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullah taala bagaimana perintah menjaga perut dan sekitarnya, yaitu kemaluannya, termasuk dari dalil-dalil yang sahih. Ada perkataan menarik dari Abu Idris Al-Khawlani. Dan apalagi di zaman sekarang, ya. Di zaman sekarang anak-anak, la haula wala quwata illa billah, itu hati-hati sekali, terutama yang berkaitan dengan kemaluan, kesucian. Sekarang sebagian anak-anak muda membicarakan dirinya sudah tidak perawan, sudah tidak malu. Ya, tidak malu. Dan itu adalah akibat sebab di tersebarnya framing media, ya, tersebarnya framing media. Jadi saking sudah terbiasanya terlihat, maka menganggap hal tersebut remeh temeh. Padahal terutama perempuan, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi para perempuan setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi perempuan kecuali kesuciannya setelah akidahnya. Tapi zaman sekarang sangat sangat aneh. Ada seorang yang bernama Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani ini termasuk kibaru tabi'in, para tabi'in pembesar-pembesarnya. Dan beliau ini bahkan hidup lahir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu lahir pada tahun ke-8 Hijriah ketika ditaklukkan kota Mekah. Tetapi beliau belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau bertemu dengan sahabat-sahabat terkemuka, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Musa Al-Asy'ari, Ubadah bin Samit, Abu Hurairah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Mu'adz bin Jabal, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini orang-orang yang pernah ditemui oleh Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani berkata, perhatikan. Awwalu ma wassallahu bihi Adam 'inda ihbatihi ila al-ard hifdhu farjihi wa qala la tad'hu illa fi halal. Yang pertama kali Allah wasiatkan kepada Adam tatkala Allah menurunkannya ke bumi adalah menjaga kemaluannya. Wasiat pertama Allah kepada Nabi Adam saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi, yaitu apa? Allah mengatakan la tad'hu illa fi halal. Jangan letakkan kemaluan ini kecuali dalam tempat yang halal. Nah, ini berarti menjaga kemaluan termasuk hal-hal yang sangat penting dalam agama Islam. Dan itu diajarkan dari mulai semenjak dini. Ya. Saya beri contoh. Anak-anak kecil biasanya kan mereka ketika umur 2 tahun, 3 tahun, mereka buang air besar, buang air kecil, buka celananya di hadapan orang. Maka sesudah mereka bisa kita ajak berbicara seperti umur 2 tahun, 3 tahun, bisa diajak berbicara. Maka mulai saat itu ada tersisip dari pendidikan kita kata malu terhadap anak. Ih, malu. Jangan buka di sini. Malu. Akhirnya terbiasa anak tersebut dengan menjaga auratnya. Tidak membukanya kecuali di tempat yang tertutup dari pandangan manusia. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah di sini al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Siapa yang menjaga hukum-hukum Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, niscaya Allah akan menjaganya. Ya, pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Yang menjaga akan dijaga oleh Allah. Pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 40, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janji-janji kalian kepadaku. Maka niscaya aku akan menunaikan janji-janjiku kepada kalian. Lihat, ya, di situ pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Rasulullah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Fadhkuruni adzkurkum." Artinya, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya. Ya. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian membela Allah, maka niscaya Allah akan membela kalian. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara Allah menjaga kita? Kalau tadi kan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat, menjaga apa lagi tadi? Sumpah, apa lagi tadi? Janji. Janji ya. Kemudian menjaga apa lagi? Lisan, menjaga kemaluan, ya, makanan, menjaga Allah. Ganjarannya Allah akan menjaga kita. Apa bentuk Allah, penjagaan Allah terhadap hamba-Nya? Ya, apa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya? Nah, ini diajarkan kepada anak-anak. Kalau kamu lisannya bagus, tidak dusta, tidak curang, tidak mencaci, tidak membuli orang, maka niscaya Allah akan menjagamu. Nah, apa itu jaga penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ahaduhuma hifdhuhu lahu fi masalihi dunya ka hifdhihi fi banadihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi. Yang pertama yaitu Allah menjaga hamba tersebut dalam perkara-perkara dunianya, seperti Allah menjaga kesehatan badan hamba tersebut, Allah menjaga kesehatan anak-anak hamba tersebut, Allah menjaga istri-istri anak istri hamba tersebut, Allah menjaga harta hamba tersebut. Itu yang dimaksud ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Dalil bahwasanya Allah menjaga hamba-hambanya itu surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki mu'aqqibat, yaitu pengawal-pengawal di depan, di belakang, yang menjaganya dari perkara Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menegakkan penjagaan terhadap Allah, maka niscaya Allah akan menjaganya dengan para malaikat. Para malaikat yang menjaga di samping kanan, samping kiri, samping belakang, di depan, belakang, dan semisalnya. Tadi surat Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah menjaga hamba-hambanya dari di dalam perkara-perkara dunianya. Dan surat Ar-Ra'd ayat 11 ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ahli tafsir dengan si sahabat. Humul malaikah yahfazuna bi amrillah fa idza jaa al qadar khallu alaih. Mereka lah para malaikat yang menjaga hamba-hamba. Tapi kalau sudah ada takdirnya, maka para malaikat pun berlepas diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takdir tidak bisa ditolak. Takdir tidak bisa ditolak. Nah, kemudian yang kedua, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang kedua, jadi hamba kalau taat kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Semakin taat, semakin kuat penjagaannya. Semakin menjauhi maksiat, semakin kuat penjagaan dari Allah. Semakin mengerjakan ketaatan, semakin kuat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga Allah di masa muda? Ya, sampaikan kepada anak kita. Di masa muda, dia taat beribadah, tidak malas sholat, tidak malas puasa, maka niscaya Allah akan menjaga saat dia sudah tua. Siapa seorang anak yang menjaga Allah, menjaga hukum-hukum Allah saat dia masih muda, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya saat dia sudah tua. Ada seorang sahabat Rasulullah, seorang ulama, di antaranya Al-Imam Al-Allama Syekhul Islam Al-Qadhi Abu Tayyib Tahir bin Abdullah bin Tahir bin Amr At-Tabari Asy-Syafi'i. Lihat ya, Abu Tayyib At-Tabari Asy-Syafi'i. Ulama Islam, wafat pada tahun 450 Hijriah. Umur beliau berapa? Lebih dari 100. Ketika ditanya, umurmu lebih dari 100, tapi penglihatanmu masih sehat, pendengaranmu masih sehat, lisanmu masih sehat, gigimu masih sehat. Ya, beliau mengatakan apa? Ini konsepnya, ini kiatnya. Ya, hadhihi jawarihu hafidhnaha anil ma'asi fis sighar, fa hafidhaha Allahu alaina fil kibar. Ini anggota-anggota tubuh kita, yaitu dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, kita jaga dari maksiat saat kita masih kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya saat sudah tua. Al-jaza' min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Maka ini sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu jaga mata, tidak mudah menonton hal-hal yang diharamkan, maka niscaya ketika tua matamu akan terjaga. Ya, ketika tua akan terjaga. Nah, Kemudian juga termasuk penjagaan Allah terhadap hambanya. Jadi kan penjagaan Allah terhadap hambanya tadi kita katakan bahwa Allah akan menjaga kebaikan hamba tersebut di dunianya. Badannya, hartanya, istrinya, keluarganya, Allah akan jaga. Selama dia hamba ini menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sebutkan tadi contoh-contoh bahwa orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala ketika kecil, maka dia akan dijaga oleh Allah ketika sudah dewasa. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan siapa yang menjaga Allah saat dia hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang menjaga Allah yang meninggal ini, keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada bapak saleh menjaga Allah, maka kemudian meninggal, maka anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibu salihah, kemudian dia meninggal, maka anak-anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini asuransi yang paling terkuat sepanjang sejarah dunia. Asuransi paling terkuat sepanjang sejarah dunia, yaitu menjadi orang tua yang saleh. Dalilnya apa? Surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua anak yatim, wa kana abuhuma saliha. Yang artinya, dan kedua orang tuanya dari anak yatim tersebut, dari dua anak yatim tersebut adalah kedua orang tua yang saleh. Abdullah bin Abbas mengatakan innahuma yuhfidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia masih belum baligh. Kedua anak yatim ini dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah disebabkan kesalehan kedua orang tuanya. Ya. Bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa anak yatim ini mempunyai rumah peninggalan bapaknya. Dan rumahnya mau rubuh. Anak yatim masih kecil, tidak bisa memperbaiki. Rumahnya mau rubuh. Dan di bawah rumah ini ada harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua yang saleh tersebut, yang Allah simpan dan Allah akan keluarkan hanya pada waktu si anak yatim ini baligh. Pada waktu si anak yatim ini baligh. Maka akhirnya apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya datang Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Khadir. Yang benar adalah Khadiru. Ya, Khadir namanya. Adapun Haidir itu teman TK ulun. Yang benar itu Khadir namanya, Nabi Khadir. Nabi Khidir bisa orang nyebutnya juga. Nah, Nabi Khadir alaihi salam. Beliau datang bersama Nabi Musa. Melihat rumah ini mau rubuh, diperbaikilah oleh Nabi Khadir. Lihat, di situ penjagaan Allah terhadap dua anak yang tersebut. Karena kalau seandainya rumah ini rubuh, maka akan terlihat nanti harta yang disimpan oleh Allah untuk sebagai bekal kedua anak yatim ini ketika dia sudah dewasa. Dan yang menarik lagi, disebutkan dalam tafsir Imam Nukathir rahimahullah, yang saleh dari orang tuanya ini bukan orang tua kandungnya, tetapi kakeknya yang nomor 7. Berarti seorang yang saleh akan menjaga keturunannya berapa? 7 turunan. Nah, itu disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, makanya Imam Ibnu Munkadir rahimahullah taala mengatakan inna Allah la yahfadhu birrajuli salih waladahu wa walada waladihi wadduwairat allati hawlahu fama yazaluna fi hifdhin min Allahi wasitr. Ini luar biasa. Abdullah bin Munkadir itu ulama Islam yang namanya Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu taala, dan beliau seorang tabi'i. Ya, beliau seorang tabi'i. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. 103 Hijriah. Ini Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan tabi'i. Beliau mengatakan perkataan menarik. Lihat, "Inna Allah la yahfazu ar-rajul la yahfazu bir-rajuli as-salih waladahu wa walada waladihi wad-duwairat allati hawlahu fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitr." Sesungguhnya Allah akan benar-benar menjaga orang saleh, anaknya, cucunya, dan semua keluarga yang di sekitarnya. Maka masih saja Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya dan menutupinya dari keburukan. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Itu namanya penjagaan Allah. Jadi Allah akan jaga sampai cucu-cucunya. Syaratnya apa? Menjaga Allah. Menjaga Allah tadi dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Makanya saya ingin saya mengatakan bahwa semakin taat, semakin kuat penjagaan terhadap keluarga. Semakin taat, semakin kuat penjagaan terhadap keluarga. Kemudian juga termasuk penjagaan yang menarik adalah semakin seseorang taat kepada Allah, maka Allah akan menjaga keadaannya. Ya, pada saat itu. Bukan pada saat nanti, bukan. Pada saat itu Allah akan menjaganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bercerita, "Kanat imra'atun fi bait." Ada seorang wanita, dia berada dalam rumah, "Fa kharajat fi sariyatin minal muslimin." Lalu dia keluar ikut berperang bersama kaum muslimin, padahal perempuan. "Wa tarakat hinta 'asharata 'anazan wa sisitaha kanat tansakhu biha." Dan dia meninggalkan 12 kambing. Ya, 12 kambing. Artinya untuk berperang dia tinggalkan. Fa faqadat anazan laha wa sisatiha. Kemudian setelah pulang dari pertempuran dia kehilangan kambing. Lalu ia berkata, "Ya Rabbi, innaka qaddaminta liman khajar fi sabilika an tahfadha." Allahu Akbar. Wahai Allah, Engkau sudah menjamin siapa yang ikut berjihad, maka Engkau telah menjamin hartanya akan terjaga. Hartanya akan terjaga. Padahal tadi hilang satu kambingnya. "Wa inni qad faqadtu anazan min ghanami wa sisati." Dan sungguh aku setelah pulang dari berperang aku kehilangan satu kambingku. "Wa inni ansyuduka an anazi wa wasiyati wa wasisati." Dan aku bersumpah denganmu ya Allah agar Engkau mengembalikan kambingku. Maka akhirnya ja'ala Rasulullah SAW yadhkuru shiddata munashadatiha rabbaha tabaraka ta'ala. Faqala Rasulullah SAW, "Fa asbahat anazaha wa mithluha wa wasituha wa mithluha." Ya, artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini sangat kuat berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan kambingnya. Maka akhirnya tidaklah masuk waktu pagi, kemudian datanglah kambingnya dan juga yang semisal dengannya. Ya, datanglah wasisnya dan juga yang semisal dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya kapan seorang hamba menyibukkan diri dengan taat kepada Allah, maka Allah akan menjaga hamba tersebut pada saat itu keadaan tersebut. Barang siapa yang menjaga Allah, maka niscaya Allah akan menjaganya dari setiap keburukan. Itu inti daripada pembicaraan kita. Nah, kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, "Wa min ajibi hifdzillah," dan termasuk kekaguman, ketakjuban penjagaan Allah terhadap hambanya yang taat, "An yaj'al al-hayawanat al-mu'dhiyah bit-tab'i hafizan lahu min al-adha." Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan-hewan yang menerkam, memangsa setelah secara tabiat hewan tersebut, dia menerkam, memaksa, binatang buas. Tapi Allah menjagakan untuk si hamba ini yang taat menjaga Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan cerita Safinah. Safinah ini adalah maula Rasulullah SAW, mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Safinah ini naik onta. Kemudian beliau pergi ke daerah padang pasir. Faro'al Asad. Lalu beliau melihat singa. Faja'ala yamshi ma'ah hatta dallahu ala tariq. Maka ternyata singa tersebut ya berjalan bersama beliau sampai singa tersebut menunjukkan jalan ke mana jalan keluar. Falamma awqafahu 'alaiha ja'ala yuhamhim ka'annahu yuwaddi' tsumma raja'. Ketika sudah sampai jalan, maka singa tersebut meraung-raung seakan-akan dia selamat jalan. Silakan teruskan jalan kembali. Allah. Ini ajib ya. Siapa yang menjaga Allah, aku Allah akan menjaganya. Dalam bahkan sampai hewan-hewan yang memangsa, hewan-hewan yang buas itu menjaga orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita lagi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, wa ru'iya Ibrahimu Ibnu Adham naiman fi bustan wa indahu hayyatun fi famiha taqatun narjis fama zalat tadhubbu anhu hatta istayqam. Artinya, dan adalah seorang yang bernama Ibrahim Ibnu Adham, beliau tidur di kebunnya dan di sampingnya ada ular. Ular tersebut di mulutnya ada taqah narjis. Taqah najis kalau tidak salah Allahu a'lam seperti teko. Ya. Maka masih saja ular tersebut menyiramkan teko, menyiramkan air ke siapa? Ke Ibrahim ibn Adham sampai beliau bangun malam. Artinya ularnya menjaga si Ibrahim ibn Adham rahimahullah agar bisa bangun malam. Ini subhanallah, para ikhwan dirahmati oleh Allah, itu yang dimaksud dengan Allah menjaga hamba tersebut. Kan di awal tadi jagalah Allah, maka Allah akan menjaganya. Sedangkan penjagaan yang kedua, kalau tadi itu kan penjagaan fisik semua, penjagaan anak, penjagaan harta, penjagaan diri, penjagaan apalagi? Penjagaan keluarga, ya. Itu penjagaan Allah terhadap hal-hal duniawi. Nah, termasuk penjagaan Allah yang jenis kedua adalah hifdzullahi lil 'abdi fi dinihi wa imani. Allah menjaga hamba tersebut di dalam agama dan imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba tersebut dari syahwat al-mudhillah. Syahwat al-muharramah, syahwat-syahwat yang diharamkan yang begitu banyak zaman sekarang. Wasyubuhat al-mudhillah, dan syubuhat-syubuhat yang menyesatkan. Wa yahfazu alaihi dinahu wa inda mautih. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba tersebut agar bisa mengerjakan agamanya dan agar tetap agamanya saat dia mati. Ya, saat dia mati. Ada sebagian ulama salaf berkata, dan ulama salaf ini adalah Al-Hakam bin Aban, berkata, "Idza hadar rajulul maut yuqalu lil malak shammir raiha." Jika seorang yang mau sekarat sudah mau mati, maka dikatakan kepada malaikat maut, "Syamma ra'sa." Artinya cium kepalanya. Qala, lalu kata malaikat maut, "Ajidu fi ra'sihi al-Qur'an." Aku mendapati di kepalanya ada Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman, "Syamma qalba." Coba cium hatinya. Kemudian orang tersebut, malaikat tersebut berkata, "Ajidu fi qalbihi as-siyam." Aku mendapati di dalam hatinya puasa. Kemudian Allah berkata lagi, "Syamma qadamai." Artinya cium kedua kakinya. Maksudnya perkataan Allah kepada para malaikat. Kemudian para malaikat menjawab, "Ajidu fi qadamai al-qiyam." Aku mendapati di dalam kedua telapak kakinya bekas bangun malam, sering sholat. Maka Rasulullah Subhanahu wa Taala berfirman, hafidha nafsahu fa hafidhahullah, yang artinya dia telah menjaga Allah di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menjaganya. Nah, ini para ikhwah, hal-hal yang sangat luar biasa. Bagaimana orang yang menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaganya, baik dalam perkara dunianya ataupun dalam perkara akhiratnya. Saya pernah punya cerita juga di Arab Saudi. Kalau kita sholat di kampung-kampung, masjid kampung-kampung yang bukan Masjid Nabawi atau bukan Masjidil Haram, kadang-kadang di kampung-kampung listrik masih sedikit. Nah, suatu saat teman saya sholat subuh berjamaah di masjid, beliau sendiri yang ceritain. Kemudian setelah selesai sholat subuh, saya pun keluar. Kemudian ada orang, kalau tidak salah waktu itu ceritanya dari Sudan. Sudan orangnya berkulit hitam, berkulit hitam, yang kalau waktu subuh kurang kelihatan. Nah, tah, akhirnya teman ini keluar berjalan dari masjid menuju luar. Ketika sudah di luar berjalan sebentar, maka orang Sudan ini memakai mobil dengan kencangnya, wah, ditabrak. Kemudian terpelantinglah beberapa meter teman saya ini. Setelah itu teman saya diajak berbicara dan bisa. Dan bisa. Artinya dia sadar. Tetapi teman saya ini mengatakan, "Ayo kita mohon maaf karena kamu menabrak saya. Kamu bertanggung jawab. Ayo kita ke rumah sakit." Di rumah sakit, di ronsen, di CT scan, tidak ada apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jamaah," barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka Rasulullah SAW akan menjaminnya. Allah Subhanahu wa Taala akan menjaminnya. Nah, ini contoh daripada penjagaan manusia terhadap Allah dan penjagaan Allah terhadap manusia, dan itu disebut dengan al-jaza min jinsin amal, pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Nah, itu dulu yang bisa kita sampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, mana yang ingin bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.